Ros FM Jakarta. Cangkir yang cantik. Sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko suvenir untuk mencari hadiah untuk cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang begitu cantik sekali. Kau lihat itu? Cangkir itu begitu cantik sekali. Ujar si nenek kepada suaminya. Oh ya, kau benar. Inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat, ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud tadi berbicara. Oh ya, terima kasih untuk perhatianmu padaku. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda yang berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. Aku bilang, stop, stop, stop. Aku berteriak kencang sekali, tetapi orang itu berkata, belum. Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. Aku bilang, stop, stop, stop, stop. Aku teriak seperti itu, tapi orang itu masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Dan bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. Panas, panas. Aku berteriak seperti itu dengan begitu keras. Aku bilang, stop, cukup, panas. Teriak aku lagi. Tapi orang itu berkata, belum. Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku berpikir, selesailah penderitaanku kini. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memuakkan. Aku bilang, stop, stop, stop, stop. Aku berteriak. Wanita itu berkata, belum. Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. Tolong, hentikan penyiksaan ini. Sambil aku menangis, aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang itu tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan kedinginan sendirian. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tatkala kulihat diriku kini. Betapa cantiknya aku. Sahabatku, seperti inilah Allah membentuk kita. Pada saat Allah membentuk kita, tidaklah menyenangkan, sakit, penuh penderitaan dan banyak air mata. Tetapi inilah satu-satunya cara bagi Allah untuk mengubah kita supaya menjadi cantik dan memancarkan kemuliaan Allah. Sahabatku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab Anda tahu bahwa ujian terhadap kita menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya Anda menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Apabila Anda sedang menghadapi satu ujian hidup, jangan kecil hati, sahabatku, karena Allah sedang membentuk diri Anda. Bentukan-bentukan ini memang menyakitkan, tetapi setelah semua proses itu selesai, Anda akan melihat betapa cantiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk diri Anda. Nah sekarang, coba Anda bercermin atau Anda berkaca. Lihat diri Anda. Bukan main, begitu sempurna apa yang sudah dibentuk untuk Anda manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.